Lans, kemarin siang dengan sahabat dunia bursa efek ada pertanyaan yang mengharuskan saya menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang cukup panjang karena pertanyaannya nyeleneh, kayaknya gak pantas buat saya. Gak pantas bagaimana? Pertanyaan menghina? Bukan. Dia menyatakan kalau Bosman Sontolo jadi presiden, apa yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia? Nah ini kan yang gak pantas, masa saya jadi presiden? Lah blusukan gak bisa, ngevlog gak bisa, mau jadi presiden ngimpi. Tetapi menjawab bagaimana meningkatkan ekonomi, mungkin saya bisa. Yang jelas usaha pemerintah saat ini berat, tergencet perang dagang Amerika dan Cina. Sementara orang seperti saya yang bukan pengamat, saya mendengar bahwa beberapa negara ditarget untuk ditaklukkan, termasuk Indonesia. Sekali lagi, mungkin saya salah dengar. Mungkin waktu saya bertemu dengan pejabat negara kampreto itu, saya salah mengartikannya. Kembali ke faktor ekonomi. Begini yang saya ceritakan kepada sang penanya tadi. Saya akan mengatakan kepada Timur-Timur, kamu mau bangun apa? Pelabuhan? Jalan tol? Memproses hasil tambang? Pokoknya yang return-nya lama dan panjang. Jangan yang cepat. Jangan yang ada revenue tinggi seperti cetak sawah, bangun pertanian. Jangan seperti itu. Timor Leste tidak perlu keluarkan modal. Investasi kecil aja paling 15%-an sebagai modal di setor. Indonesia menyiapkan tenaga ahli, procurement besi, semen, engineering design, sampai jadi Indonesia bangun pelabuhan, dam, dan jalan tol. Demikian juga Papua Nugini. Sama, kita tawarkan paket sepaket. Indonesia yang invest. Barang Indonesia, tenaga kerja Indonesia, teknik Indonesia, Wika bisa, Adikarya bisa, swasta apalagi, semua bisa bantu. Target kita tahun ke-8 pasti kita sapu semua aset tersebut. Mereka nggak akan bisa bayar lah. Kita akan menjadi milik mayoritas. Tiru Cina di Bangladesh, tiru Cina di Pakistan, tiru Cina di Djibouti, membangun lalu trap, jebak dan ambil balik. Ada 14 negara yang kita target, adalah tetangga terdekat dahulu. Papua Nugini, Timor Leste, Filipina, Nauru, Fiji, bisa kita lakukan semua. Dari 6-7 negara kita masuk, modal kita pasti kembali cepat. Negara tersebut akan kita trap bunga untuk membayar modal yang kita berikan kepada mereka. Keuntungan terus ditarik ke Indonesia dalam 20 tahun, kalau perlu lama jangka baliknya. Kalau ada gejala akan membaik ekonomi negara tersebut, kita buat gaduh sedikit. Misalnya kita bangun gerakan seperti ada teror, ada konflik horizontal. Urusan begini yang intelijen kita pandai infiltrasi ke negara tetangga tersebut. Jangan khawatir, kita pandai. Dan ini harus kita lakukan segera. Inilah strategi bela negara. Inilah strategi peningkatan ekonomi yang namanya sharp power. Dan ekonomi Indonesia akan meningkat drastis dengan strategi ini. Kita akan pakai strategi sharp power tersebut secepatnya untuk meningkatkan ekonomi bangsa dan kedaulatan bangsa. Sekarang kalau perlu. Sebentar. Kita saat ini di Indonesia selalu ada gonjang-ganjing ya. Selama 3 tahun. Kenapa ya? Partailah ribut, teror lah, rupiah melemah lah, konflik horizontal antara agama. Kenapa ya? Oh iya, kita juga lagi bangun infrastruktur yang kembalian jangka panjang dan pakai asing juga ya, kalau nggak salah. Sekali lagi, kalau Indonesia saat ini bagaimana? Demikian pertanyaan dilontarkan ke saya di ujung kalimat yang saya jawab. Oh, kalau yang di Indonesia, saya tidak pelajari yang saat ini. Mudah-mudahan tidak segitu geblek kemakan jebakan debt trap negara lain. Kan pinter semua pejabatnya.